Ini penting hadirin, jadi gini ya, ini sebetulnya kita-kita aja. Tate harus tahu bahwa kesibukan kita yang asli itu aslinya adalah gulat, pergulatan. Ini aslinya mah Bu, siapa yang bekal bahagia, siapa yang bekal mulia, yaitu yang menang pergulatan. Pergulatan apa? Hati. Antara pengen dipuji orang dengan pengen dipuji Allah. Ini tekan gulat ya. Halo. Setiap waktu kita dalam pergulatan hati. Coba nanti ketika ada yang mengedarkan kotak infak, itu gulat. Kenapa ketawa hadirin? Saudara sudah paham kan? Antara seribuan dengan 50 ribuan, wah terlalu jauh. Karena cuma dua Pak, ini neken sekali. Kalau ada sekitar 5 ribuan lebih ringan pergulatannya. Ini antara 1.000 dengan 100 ribu, waduh ini gulat abis-abisan. Oh, setiap saat Pak, beneran sholat. Apa saudara pikir sholat itu khusyuk begitu saja? Tidak, khusyuk itu pergulatan. Karena ada orang yang sholat. Wudu pakai mukena, ibu bapak siap sholat, tapi ketika takbir bus lewat kemana saja, mikir kemana-mana. Yang naik tangga, wih kenapa jualan dirapihin, padahal saya kesini mau beli sepatu, jual di mana sekarang. Yang nggak kebagian lift, Allahu Akbar, lift ini padat gitu, nanti pulangnya gimana terus. Dan itu tidak merasa salah Pak Bu. Padahal yang namanya khusyuk itu adalah kekuatan kita untuk mengontrol pikiran kita, mengontrol hati kita. Dan dilatih oleh Allah lewat sholat itu adalah latihan mengendalikan diri. Ini sebetulnya. Saya juga mikir kenapa kok tawasobi sober. Saling menasehati dalam kesabaran, bukan saling menasehati dalam kesyukuran. Karena syukur itu buah dari sabar. Sabar itu apa? Menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Lah ikhlas itu orang yang sabar itu. Makanya wasta'inu bisabri wassalah. Karena sabar yang khusyuk itu orang yang sabar. Sholat yang khusyuk itu orang yang sabar. Sabar mengontrol pikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nangkep tuh dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Dapat itu dikontrol hadirin, pikiran dengan hati ikut. Nah ikhlas juga begitu. Mau apa nih? Pengen dipuji orang, dipuji makhluk. Kalau pengen dipuji makhluk, apa untungnya? Apa coba? Jawab hadirin. Apa untungnya dipuji orang? Kenapa kita sampai nyicil ini itu demi dipuji orang? Sedang yang muji gak pernah bantuin cicilannya. Jawab. Kita kan nyiksa diri demi dipuji orang. Padahal udah gitu teh dia teh gak muji lagi. Cicilan belum lunas. Nyesek hidup tuh. Bu, ibu, kenapa pakai tahan nafas? Ada yang tahan nafas sampai kekurangan oksigen. Itu ada yang dipotret tumbuhnya sembunyi aja di sebelah di pintu. Udah terima. Dari kasih badan yang ada ini. Berat sekali kalau kita sibuk ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Ingin kelihatan lebih putih, lebih muda, lebih langsing, lebih mancung. Riet hadirin, tiap malam dijepit pakai jepitan jemuran supaya mancung. Padahal dalam pandangan suami yang pesek itu yang eksotis, siapa ya? Ah capek, makanya pergulatan. Tanya saya mau nyari apa dari penilaian makhluk. Tanya. Apa sih untungnya dipuji orang? Apa sih untungnya dikagumi orang? apa sih untungnya dihargai orang? Gak ada yang untung mah diterima oleh Allah. Titik.